Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعبه أجمعين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kehadiran kita di dalam kesempatan yang mulia ini di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah memenuhi panggilannya untuk menjalankan sholat Jumat secara berjamaah melainkan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sebagai seorang yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, dengan syukur yang selalu terdengar di telinga kita karena terucapkan oleh lisan kita. Syukur yang muncul buktinya dengan amalan-amalan keseharian kita. Kemudian salawat dan salam teriring kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan beliau di dalam menyempurnakan syariat Islam adalah pengorbanan yang sangat berharga. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umatnya untuk menjaga dan mempertahankan apa yang pernah ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meluangkan waktu untuk melihat dan menghitung kenikmatan Allah, kita akan menemukan sebuah kenikmatan yang sangat berharga dan sangat mulia. Kenikmatan tersebut adalah akal yang Allah berikan kepada manusia. Kalau kita melihat makhluk Allah yang lain seperti binatang, pepohonan ataupun yang lainnya, mereka tidak mendapatkan seperti apa yang Allah berikan kepada manusia ini. Dan dengan akal itu jamaah yang berbahagia mendorong dirinya untuk berusaha mencari yang namanya kebenaran. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak mengenal apa-apa. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian semuanya dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengenal apa-apa. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, kita berpikir dan kita berimajinasi dan kita melihat keadaan lingkungan dan sekitar kita sehingga kita sedikit demi sedikit berubah. Kita bisa tengkurap, kita bisa berbicara, kita bisa duduk, kemudian kita bisa berjalan, berlari. Kemudian kita menginjak usia remaja, lalu kita masuk di dalam usia baligh, kemudian kita dewasa, dan seterusnya. Segala fase kehidupan yang kita lalui jamaah yang berbahagia, ini semua kita lalui dengan baik dan benar, dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk mengenali keadaan lingkungan dan mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita jemaah yang berbahagia, kita terdorong untuk mengerti mana yang namanya kebenaran. dan mana yang namanya kesalahan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dorongan jiwa seseorang untuk mengenal yang namanya kebenaran adalah dorongan yang muncul dari akal sehat seseorang. Yang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada zaman sekarang kita mendapatkan bahwa hasil dari kenikmatan Allah yang mulia tersebut, akal yang sehat yang mendorong seseorang untuk mengerti dengan yang namanya kebenaran, mulai terbelenggu. Kita mendapatkan dan mendengar, kita menemui dan melihat sekian banyak manusia terbelenggu di dalam kenikmatan ini. Hasratnya untuk mengenal kebenaran terbelenggu, terikat. Dia tidak dibiarkan untuk melihat semua kejadian alam yang dia lalui. Dia tidak dibiarkan untuk melihat sekian banyak bukti untuk menyampaikan dirinya kepada kebenaran. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, dan ini memiliki motif yang sekian banyak dan memiliki cara yang sangat bervariasi, yang semuanya mengkristal kepada sebuah tujuan. Kamu jangan mencari yang namanya kebenaran, karena kamu berada di dalam sebuah kebenaran. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebuah rumusan yang seperti ini membuat sebuah sama dengan bahwa dia tidak boleh untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan hasil ini bertolak belakang dengan falsafah kehidupan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, agar dia berada di dalam satu hari yang lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok untuk lebih baik daripada hari ini. Dan akhirnya jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, dia terhimpit dan terjebak di dalam sebuah kehidupan yang dia tidak boleh berkembang di dalam pemikirannya. Itu-itu saja yang dia pahami. Ketika ada dari luar, ketika ada suatu hal yang baru, ketika ada pandangan, ketika ada sebuah teori yang baru yang terlintas di dalam pikirannya, berusaha untuk di-cap dan berusaha untuk ditutup. Sebenarnya jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita mempelajari dan memperhatikan yang tadi saya sebutkan, ini adalah sebuah rumusan yang sudah usang. Kalau kita melihat kehidupan dunia sebagai contoh, manusia terdorong untuk memiliki penemuan yang baru, untuk meneliti sebuah hal yang masih samar di hadapannya. Kemudian setelah mendapatkan sesuatu yang sangat positif di dalam penemuannya, dia akan diberikan tanda penghargaan, apakah mendapatkan gelar dengan nama profesor atau yang semisalnya. Artinya dorongan seseorang untuk selalu mengetahui kebenaran adalah nilai positif di dalam kehidupan seseorang. Dan kebalikannya, upaya untuk menutupi seseorang di dalam mencari kebenaran adalah upaya untuk membatasi pikirannya, dan upaya untuk menjadikan dia hidup seperti binatang. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu khatib ingin menyebutkan sebuah kisah inspiratif yang terjadi di zaman dulu, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah membuka hati seseorang yang ingin mengenal kebenaran dengan jujur yang ada di dalam hatinya, dia mendapatkan apa yang dia impikan. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang yang tumbuh dewasa di dalam lingkungan yang sangat kaku, sangat kental dengan yang namanya fanatisme, sangat identik dengan yang namanya harus begini dan harus begitu, sangat persis dengan yang namanya apa kata guru, apa kata bapak. Kebetulan ayah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an adalah seorang pemuka agama Majusi. Dia tumbuh dalam keadaan lingkungan agama Majusi, sehingga ketika dia menginjak usia mumayyiz, usia 7 tahun, 8 tahun, sudah mulai mengetahui kebenaran baik buruk, dia diikat oleh orang tuanya untuk selalu berada di sebuah kamar menjaga api yang mereka sembah. Subhanallah, Salman adalah seorang anak yang taat kepada ayahnya. Namun ada sebuah tanda tanya yang selalu menghantui di dalam pikirannya. Kenapa ayah saya mengunci saya di kamar? Kenapa saya tidak dibenarkan interaksi dengan lain, dunia luar? Kenapa saya setiap hari dijejali dengan sebuah tradisi yang seperti ini? Apakah ini dibenarkan? Apakah ini sesuai dengan akal yang sehat? Ini yang selalu terpikir di dalam pikiran Salman. Sehingga pada suatu hari, sang ayah tersibukkan dengan sebuah kesibukan. Lalu dia menyuruh kepada sang anak Salman radhiyallahu an untuk pergi ke kebun. Kamu hari ini pergi ke kebun, tolong kerjakan ini, ini, dan ini. Baik, wahai ayah. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Salman radhiyallahu an. Ketika beliau keluar, ibarat seorang yang terpenjara pikirannya, mendapatkan dunia dan angin yang bebas. Berjalanlah beliau menuju kepada kebun yang disuruh oleh ayahnya. Di tengah perjalanan jamaah yang berbahagia, beliau mendengar suara orang yang sedang beribadah. Ketika dilihat, rupanya mereka sedang beribadah di dalam sebuah gereja. Masuklah beliau ke dalamnya. Rupanya beliau mendapatkan sebuah kaum yang mereka beribadah dengan tata cara ibadah yang jauh lebih baik daripada tata cara ibadah ayahnya dan kaumnya. Sehingga dorongan keinginan mengetahui kebenaran yang ada di dalam diri Salman radhiyallahu an menjadikan beliau duduk terpukau dan duduk dengan indahnya memperhatikan bagaimana mereka beribadah. Tidak terasa tenggelamlah matahari. Dalam keadaan beliau tidak sempat menuju kepada kebun yang disuruh oleh ayahnya. Sebelum beliau berpaling dari gereja tersebut, dia bertanya kepada pemimpin gereja, "Kalian dari mana agama ini? Kok saya mendapatkan sesuatu yang baru?" Mereka menjawab, "Agama ini berasal dari daerah Syam." Kemudian Salman meminta izin kepada pemilik gereja itu dan kembali kepada ayahnya. Rupanya di rumah, ayahnya telah berusaha mencari kemana-mana. Kemana Salman ini? Tidak didapatkan, padahal beliau berada di dalam sebuah tempat ibadahnya orang Nasrani. Sang ayah cerdik. Sang ayah mengetahui bahwa anaknya ini sudah mulai mencari kebenaran. Sehingga ayahnya menggunakan jurus yang tidak disangka-sangka oleh sang anak. Sang anak diborgol kakinya dan tangannya untuk tidak bisa keluar dari rumahnya. Tetapi beliau taat kepada sang ayah. Tetapi diam-diam, Salman radhiyallahu an menulis sebuah surat dikirimkan kepada pemimpin gereja bahwa seandainya ada saudagar yang datang dari daerah Syam, tolong beritahukan kepada saya. Setelah beberapa hari, datanglah beberapa saudagar yang mereka ingin berbelanja di daerahnya Salman. Kemudian Salman mengirim surat balasan. Tolong seandainya mereka akan kembali ke Syam, beritahu saya. Setelah beberapa hari menunggu, datanglah surat balasan yang berbunyi bahwa saudagar itu mereka akan kembali ke daerah Syam. Di saat itulah jamaah yang berbahagia dilepas semua borgol yang mengikat tangan dan kakinya. Beliau keluar dengan membawa harta yang beliau miliki dan bergabung dengan saudagar tersebut menuju daerah Syam. Setelah sampai di daerah Syam, beliau bertanya ke sana kemari, mana kira-kira gereja yang paling baik? Mana kira-kira gereja yang paling bagus? Ditunjukkanlah kepada sebuah gereja yang paling besar di daerah Syam. Ketika beliau memasuki gereja itu, beliau bertanya kepada sang pendeta, wahai sang pendeta, saya sebelumnya terbelenggu pikiran saya dan pendapat saya oleh orang tua saya dari daerah ini dan ini. Saya melihat tata cara agama kamu sangat baik. Bolehkah saya bergabung dengan engkau? Boleh, silakan. Hiduplah Salman dengan pendeta itu. Namun subhanallah, pendeta yang Salman hidup bersama dengan dia adalah pendeta yang buruk. Dia menyuruh dengan kebaikan tetapi tidak melakukannya. Dia melarang dari kemungkaran tetapi dia melakukannya. Sehingga diam-diam pendeta ini menimbun zakat yang diberikan oleh warga Nasrani di dalam gudang penyimpanan hartanya. 7 berangkas yang besar yang berisi emas dan perak. Aku benci kepada dia, kata Salman. Sehingga ketika hari kematiannya datang, orang-orang Nasrani ingin melayat dan menguburkan pendeta itu. Kata Salman, ketahuilah bahwa pendeta yang kalian sangka dia itu pendeta adalah orang yang jahat. Mari, saya tunjukkan kepada kalian tempat penyimpanan hartanya dia. Ketika mereka memasuki tempat penyimpanan hartanya, rupanya mereka mengeluarkan sekian banyak harta yang telah mereka sedekahkan dalam rangka untuk memperkaya diri pendeta tersebut. Akhirnya pendeta itu dibuang, tidak dikubur, tidak dimandikan, bahkan disalib. Lalu mereka mengambil pengganti orang lain. Orang yang mengganti pendeta pertama adalah orang yang saleh. Dan di saat itulah Salman beribadah dengan agama Nasrani sampai meninggal pendeta kedua tersebut. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, setelah pendeta ini meninggal, sebelum meninggal dia menitipkan pesan kepada Salman. Ketahuilah Salman, tidak ada yang mereka beragama dengan agama yang saya anut dengan baik dan dengan benar kecuali seorang pendeta di daerah ini. Kamu datang ke dia. Lalu berjalanlah Salman ke pendeta tersebut, lalu hidup beberapa saat. Setelah dia meninggal, dia meninggalkan pesan yang serupa. Beberapa pendeta beliau hidup dalam keadaan berpindah-pindah. Sampailah beliau kepada sebuah pendeta yang sebelum dia meninggal, dia menitipkan pesan. Wahai Salman, ketahuilah, pada zaman sekarang tidak ada lagi seorang yang dia menganut ajaran seperti ajaranku. Semuanya sudah habis. Namun ketahuilah, akan datang beberapa saat lagi sebuah berita yang sangat menggembirakan, yaitu kedatangan dan turunnya seorang nabi yang akan membawa agama baru, yang agama ini adalah agama yang persis dianut oleh agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan tanda-tanda dari nabi tersebut, ketahuilah, dia tinggal di daerah yang banyak pohon kurmanya, dan dia memiliki tiga tanda-tanda. Pertama, dia memakan hadiah. Kedua, dia tidak memakan sedekah. Dan yang ketiga, ada tanda kenabian yang muncul di antara dua pundaknya, di belakang kepalanya. Dan ini diingat oleh Salman radhiyallahu anhu. Coba perhatikan jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bagaimana keinginan mengetahui kebenaran menggelora di dalam jiwa Salman radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan Salman radhiyallahu an melalui berbagai model dikaliku kehidupan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalam kondisi lain. Beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sebagai seorang budak, karena beliau dikhianati oleh orang yang menjalin kerjasama dengan beliau. Beliau dijual, kemudian beliau dijualkan lagi kepada orang lain, dibeli orang lain, dijual lagi. Tetapi beliau beruntung, karena akhir dari keperbudakan beliau, beliau berada di kota Madinah. Ketika beliau berada di atas pohon korma, datang sepupu dari tuannya dan memberitahukan dengan keadaan gusar dan benar-benar panik. Wahai anak pamanku, ketahuilah, telah datang ke negeri kita ini seorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Dia membawa ajaran baru, dia begini-begini. Salman radhiyallahu anhu yang berada di atas pohon korma gemetar. Dan beliau mengatakan, sungguh hampir saja saya jatuh, segera aku turun. Kemudian aku bertanya kepada tuanku, wahai tuanku, coba ulangi apa yang kamu katakan. Beliau ditempeleng karena mengikuti dan mencampuri urusan tuannya. Namun ini semua teringat dan terset di dalam pikirannya. Sehingga pada hari itu juga, di malam harinya, keluarlah Salman radhiyallahu anhu dengan membawa korma yang beliau miliki. Lalu beliau mengatakan kepada Nabi SAW yang beliau jumpai di jalan, wahai Muhammad, aku melihat engkau adalah orang yang baik. Saya ingin bersedekah korma ini untukmu. Diambil oleh Nabi SAW sedekah itu, tetapi beliau menyuruh para sahabatnya untuk makan. Kalian makan. Dan Nabi SAW tidak makan. Satu. Keesokan harinya kembali Salman radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Muhammad, saya melihat engkau orang yang baik dengan sahabat-sahabatmu. Saya berikan korma ini lagi sebagai hadiah untuk engkau. Diambil oleh Nabi SAW, kemudian beliau memberikan kepada para sahabat, silakan kalian makan. Dan beliau pun mengambil bagian dari korma itu, lalu beliau makan. Dua. Setelah hari ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak tahan Salman untuk mengenal kebenaran. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, beliau berbalik. Kemudian Nabi SAW mengetahui bahwa orang ini ingin mengetahui sebuah tanda di dalam tubuhnya. Disingkapkanlah oleh Nabi SAW tubuhnya bagian belakang, pakaiannya bagian belakang, sehingga terlihat di dalamnya tanda kenabian Rasul SAW di antara dua pundaknya. Dikala itu Salman menangis. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dipersaksikan oleh seluruh sahabat yang ada di kala itu. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah kekuatan, keimanan seseorang mendorong pelakunya untuk mencari yang namanya kebenaran. Maka jadilah kita sebagai orang yang memudahkan seseorang mendapatkan kebenaran itu. Jangan kita batasi seseorang di dalam mengenal kebenaran. Jangan kita batasin pemikirannya. Biarkan dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Biarkan akal fikirannya mengenal kebenaran. Biarkan dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan fitrah yang Allah berikan kepada dia dan dengan perjalanan hidup yang akan dia lalui satu jengkal demi satu jengkal dari umurnya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kisah yang diceritakan oleh Salman radhiyallahu anhu itu sendiri memberikan kepada kita dorongan kekuatan untuk menghormati kebenaran, untuk mempersilahkan orang lain, mengedepankan apa yang dia ketahui dari apa yang dia telah belajar darinya, untuk mengamalkannya, untuk meyakininya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, dengan itu semua mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita untuk mengenal kebenaran sebagaimana orang lain juga mengenal kebenaran melalui dengan ilmu yang telah dia pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan para pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal nas, usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihi al-kareem: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.